ta'ala wal kursiyyu tahta al arshi wa ja'a fil athari annahu mawdu'ul qadamaini annahu qadamin annahu annahu mawdu'ul mawdu'ul mawdi'ul qadamain fal kursiyyu makhluqun wa laysa al maqsudu bihi al ilmi ilmu wa laysa al maqsudu bihi al ilma kama nasaba dzalik kama nasi. Ini udah dibaca ya, ini udah, ini udah dibaca. Sekarang wal kursi tahtal arsh, ya ini udah kan. Sekarang yang mana ini, ya tapi nggak baca, kalau nggak apa-apa kalau dia mau baca lanjut terus di, ya diulang lah. Nah, terus kamana siba dzalika? Kamana siba? Iya. Kamana siba dzalika li kama nusiba. Kama nusiba dzalika li Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala fi qawlihi wasi'a kursiyyuhu ay ilmuhu ay wasi'a ilmuhu as-samawati wal ardh. المعنى صحيح ولكن ليس ولكن ليس هذا المقصود من الآيات ولكن هذا ليس هذا ليس هذا المقصود ولكن ليس هذا المقصود من الآيات فالكرسي مخلوق والعلم صفة من صفات الله عز وجل ليست من مخلوقاته فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي هذا حق على حقيقته وليس العرش كما يقوله الأشاعرة وَمَنْ نَحَا نَحَوْهُمْ نَحْوَهُمْ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ إِنَّ الْعَرْشَ هُوَ الْمَلَكُ هُوَ الْمُلْكُ هُوَ الْمُلْكُ فَيَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ أي اسْتَوَى عَلَى الْمُلْكِ اسْتَوَى عَلَى الْمُلْكِ وَهَذَا ضَلَالٌ فَالْعَرْشُ مَخْلُوقٌ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ فَالْعَرْشُ تَحْتَهُ الْكُرْسِيُّ وَالْكُرْسِيُّ تَحْتَهُ السَّمَاوَاتُ As-samawatu. As-samawatu. Wal ardu tahta as-samawatu fil hadith tahta as-samawati. Tahta as-samawati fil hadith. Fa idza sa'altum Allahu fa idza sa'altum Allaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus fas'alu fil wal al-far al-firdaus al-a'la. Yes. Fa innahu wasatul jannati wa a'lal jannati wa fawqi wa fawqahu arshur rahmani fal firdausu huwa a'lal janani jinani wa fawqahu arshur rahmani. Taib. Ya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala asy-syarih al-mu'allik Syekh Shalih Al-Fauzan wal arsyu a'la al-makhluqat. Allah subhanahu 'alin fawqa arsyihi fawqa makhluqatihi. Ini udah ya. Baik. Wal kursiyyu tahta al-arsy. Nah, kursi itu di bawah arsy. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wa jaa fil asar annahu mawdi'ul qadamain. Terdapat dalam sebuah asar yang ini mansub dinisbatkan nusiba ila Ibnu Abbas, yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas itu adalah kursi itu adalah mawdi' tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sahih. Ya, ini yang sahih. Tayyib barakallahu fikum. Ya, kemudian wal kursi makhluk, kursi itu makhluk, laisal maqsud bihi al ilma, dan bukanlah maksud dari kursi makna ilmu. Ya, kama nusiba dzalika li Ibnu Abbas, bagaimana ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. La, tidak demikian. Ya. Annahu qala fi qawlihi, bahwasanya katanya Ibnu Abbas mengatakan pada firman Allah taala wasi'a kursiyuhu ai ilmu. Kursi Allah meliputi maksudnya ilmunya. La ay wasi'a ilmuhu samawati wal ard. Ya, kursi Allah maksudnya ilmu Allah meliputi langit-langit dan bumi. Tidak demikian. Al-makna sahih, al-makna sahihun. Maknanya benar, lakin laisa hada al-maqsuda minal ayati. Namun bukan itu maksudnya dari ayat ini. Ya. Fal kursi makhlukun. Kursi makhluk wal ilmu sifatun min sifatillahi azza wa jalla. Sedangkan ilmu adalah diantara sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ya. Taib. Laisat ya makhluk makhlukatihi. Sedangkan yang namanya sifat-sifat Allah bukan makhluk Allah. Wajibul iman bil arsy wal kursi. Maka wajib mengimani ya al arsy dan al kursi. Wa hadha haqqun ala haqiqatihi. Dan ini hak mengenai arsy dan kursi ini berdasarkan hakikatnya. Ya. Baik, laisa al-arsu kama yaquluhu ala sya'iratu. Wa man nahwahum. Ya, maka arsy tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah dan yang mengikuti metode mereka. Innal arsy wal mulk, kata mereka. Arsy adalah kerajaan. Fa yaqulun fi qoulihi ta'ala, maka mereka mengatakan terkait firman Allah Ta'ala Ar-Rahmani 'alal 'arsy istawa, kata mereka karena 'arsy adalah kekuasaan, yaitu istaula. Berarti istawanya Allah di atas 'arsy maksudnya adalah istaula. Dia menguasai kerajaan. 'Alal mulk wa hadha dalalun. Ini kesesatan. Fal 'arsy makhluk. 'Arsy adalah makhluk. Ini jelas ya kesesatannya di mana ya? Karena enggak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa makna dari istawa istaula. Enggak ada. Secara bahasa Arab istawa yastawi itu maknanya adalah al-ulu wal irtifa. Kalau dia mutaaddi dengan huruf ala. Istawa ar-rahmanu ala ala ala al-ars istawa, berarti mutaaddi dengan huruf ala, enggak ada makna lain kecuali adalah al-ulu. Tinggi di atas. Lagi pula istaula kalau menguasai, menguasai itu didapatkan setelah sebelumnya mengalahkan rivalnya, pesaingnya, kompetitornya. Dan enggak mungkin ada kompetitor bagi Allah dalam menguasai alam semesta ini. Ada enggak? Enggak ada. Ada punya rival Allah? Enggak ada. Dan terlebih lagi tafsir istawa yaitu istaula mereka ambil dari orang-orang Nasrani yang bersyair. Syair nih, dalilnya syair. Qad istawa bisrun 'alal iraqi. Min ghairi damin wala min ghairi saifin wala damin mihraqi. Si Bishr menguasai istawa alal Iraq. Ini penyair Nasrani. Si Bishr menguasai Iraq, katanya istawa alal Iraq. Min ghairi dam, tanpa ada pertumpahan darah. Min ghairi saif, tanpa ada pedang peperangan. Wal damin mihraqi, dan juga tanpa ada darah yang tertumpahkan. Ya. Syahidnya di sini dari orang Nasrani. Iya dan billah. Rela mereka menolak nas-nas yang sharih yang menunjukkan tingginya Allah di atas ars, istiwanya Allah di atas ars, demi mengambil pendapat penyair Nasrani. Ini orang-orang Asy'ariyah demikian. Awalnya Jahmiyah dahulu. Ya. Fal ars makhluk, ars adalah makhluk. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. Wal arsyu tahtahul kursi. Maka arsy di atasnya baru kursi. Tahtahu al kursi. Di bawah, maka arsy di bawahnya adalah kursi. Fa innahu wasatul jannah wa 'alal jannah. Ya. Baik. Karena ia berada di tengah-tengah surga. Ya. Fa innahu wasatul jannah wa a'lal jannah wa fawqal arsy wa fawqahu arsyur rahman. Ya. Jadi ya, saya bacanya kelewat ya. Wal kursi tahtahu as-samawati, dan kursi di bawahnya langit-langit. Wal ardu tahta as-samawati, sedangkan bumi di bawah langit-langit. Tabarakallahu fikum. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdausa al-a'la. Jika kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga yang Firdaus yang paling tinggi, fa innahu wasatul jannah wa ala jannah. Karena itu adalah di tengah-tengah surga dan tempat yang tertinggi di surga. Wa faqahu arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus ialah arsy Allah yang Maha Rahman. Ya. Sampai sini ya. Coba baca sini. Ayo antum baca. Awas. بسم الله قال الشارح رحمه الله تعالى فعرشه مخلوق وله حملة وهم طائفة من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قبل يوم القيامة يحمله أربعة فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا وصاروا ثمانية فكل واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظيم لا يتصور لا يتصور خلقه وعظيمته وعظمته وعظمته وقوته وهل يقال إذا قيل إن العرش هو الملك إن الملك تحمله الملائكة نعم هذا الصحيح يا سيسي pendalilan dari Syekh Shalih Fauzan dan bantahan beliau ya kemudian kata Syekh fa arsyuhu makhluqun walahu hamalatun. Maka arsy Allah adalah makhluk dan memiliki malaikat pemikul yang membawa wahum taifatun minal malaikah. Yang membawa ini adalah sekelompok dari kalangan malaikat, sejumlah dari kalangan malaikat. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin tamaniyah. Ya. Dan pada hari itu 8 malaikat memikul arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Ada berapa malaikat ya? Ada 8. Qabla yaumil qiyamati yahmiluhu arba'atun. Ya, sebelum hari kiamat tiba yang memikul cuma berapa? 4. Fa idza ja'a yaumul qiyamah tadha'afu wa saru samaniyatan. Ya, ketika hari kiamat tiba ya, maka berjumlah menjadi 2 kali lipat hingga akhirnya berjumlah 8. Ini. Baik, barakallahu fikum. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Ya. Baik. Fa kullu wahidin minal malaikah yutasawwaru khalquhu wa 'azamatuhu wa quwwatuhu. Ya. Baik. Masing-masing malaikat tersebut itulah yutasawwar, tidak dapat dibayangkan khalquhu, bagaimana bentuk fisiknya, azamatuhu, kekuatan besarnya itu, wa quwwatuhu, dan kekuatannya besar semua, karena mereka memikul ars makhluk Allah yang paling besar. Ya, maka enggak mampu dibayangkan. Wa hal yuqal idza qila innal ars huwal mulk innal mulka tahmiluhu al malaikatu. Kalau dikatakan sebagaimana dikatakan Asy'ariyah bahwa ars adalah kerajaan, ya terus kerajaan tersebut dipikul oleh malaikat, kerajaan dipikul oleh malaikat, kerajaan gitu, kerajaan kan sis, kekuasaan gitu, ya dia hissi apa maknawi, maknawi, terus sesuatu yang maknawi bisa dipikul begitu, hah, ini kan aneh, Allah musta'an. Baik, terus lihat. Wow, ya. Kemudian kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa madunah. Dan Allah enggak membutuhkan 'arsy. Wa madunah, dan semua yang di bawah 'arsy. Baca lagi Fawaz. Bismillah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, la tatasawwaru anna la yuta la tatasawwaru la tatasawwaru anna ma'nan qawlihi ta'ala, atau itulahnya la nahya jazimah aja, la tatasawwar, la tatasawwar anna ma'nan qawlihi ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsy annahu muhtajun ila al-'arsy kastiwa'i al-makhluqi 'ala al-makhluqi balillahi 'azza wa jalla balillahu azza wa jalla mustawin ala al-'arsy وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْأَرْشِ وَمَا دُونَ الْأَرْشِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ مُحْتَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ الْأَرْشَ وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَيُمْسِكُ الْأَرْضَ وَالْمَخْلُوقَاتِ الله تعالى بس بقدرته وعزته فهي المحتاجة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلى محتاجا إلى ما تحته فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض وليست محتاجة إلى الأرض. نعم. Ini juga bantahan terhadap kaum Asy'ariyah yang sering mengilzam ya, dengan ilzam-ilzam yang batil terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Ya, kemudian kata Syekh, la tatasawwar. Ya, jangan ente bayangin anna makna qawlihi tsumma stawa 'alal 'ars annahu muhtajun ilal 'ars. Ketika makna Allah kemudian dia beristiwa di atas 'ars, bahwa Allah membutuhkan 'ars. Nah ini kan kayak Idris Ramli itu sering mengatakan, ya berarti Allah, kalau Allah ya beristiwa di atas ars, berarti Allah membutuhkan tempat, ya, begitu. Kalau Allah di atas ars, Allah membutuhkan tempat. Nah, ini kan lucu. Alhamdulillah. Ya dikumullah wassalamualaikum. Langit sama bumi mana yang di atas? Langit butuh bumi. Benar gak butuh? Iya, butuh bumi gak langit? Itu aja udah dibayangin. Jadi sesuatu yang di atas gak mesti butuh kepada yang di bawah. Jadi dari mana ceritanya ketika dikatakan kalau Allah beristiwa di atas ars, berarti Allah butuh ars. Gak mungkin Allah butuh makhluk. Cara berpikir dia yang salah, terus disalahin orang lain yang berpikir benar. Nah ini kelirunya Asy'ariyah. Ya, tadi itu logikanya adalah kalau Allah di atas ars, Allah membutuhkan ars, berarti langit yang di atas bumi, langit membutuhkan bumi. Ya, enggak, siapa yang mengatakan langit butuh bumi? Enggak ada. Langit terpanjang dengan kuat tanpa tiang yang terpatri di bumi. Enggak ada kan? Kalau kecuali baru ada tiang-tiang langit yang ada di bumi, berarti butuh langit terhadap bumi. Ini enggak ada. Langit gak butuh bumi. Langit gak butuh bumi. Padahal langit di atas bumi. Begitu juga Allah gak butuh dengan ars. Ya, ini natijahnya apa? Mukadimah berpikirnya salah, ya natijahnya akhirnya salah. Tapi barakallahu fiik. Ya. Kemudian, ya. Kastiwa'il makhluk ala makhluk, seperti istiwanya makhluk di atas makhluk. Ini berarti membutuhkan. Kata mereka, balillahu mustawin 'alal 'ars wa huwa ghaniyun 'anil 'arsi wa ma dunal 'ars. Bahkan Allah beristiwa di atas 'ars dan Allah ghaniyun 'anil 'ars, enggak membutuhkan 'ars. Wa ma dunal 'ars ataupun yang selain 'ars, Allah enggak butuh. Jami'ul makhluqati muhtajatun ila Allah. Seluruh makhluk semua membutuhkan Allah. Makhluk yang semua membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna allaha yumsikus samawati wal ard antazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan sampai bumi itu lenyap hilang. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Ya. Baik. Dan jika keduanya lenyap, langit bumi ini, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Nah, Fahuwa alladhi yumsikul arsha wa yumsikus samawati wa yumsikul arda wal makhluqati. Maka Allah yang menahan ars, menahan langit-langit, menahan bumi dan menahan makhluk-makhluk. Ya. wal makhluqat bi qudratihi wa izzatihi fahiya al muhtajatu ilaih. Maka makhluk dengan kudrah dan izzahnya Allah, mereka yang membutuhkan kepada Allah. Wa huwa ghaniyun anha subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan itu semua. Wala yalzamu min kauni syai' fawqa syai' ay yakuna al'a muhtajan ila ma tahta. Ya, dan tidak ada keharusan bahwa sesuatu yang berada di atas berarti dia membutuhkan segala yang ada di bawah. Ya. Baik. Ya, wa yumsikul mana kita tadi? Fas samawati fawqa al-ard wa laysat muhtajatun ila al-ard. Langit-langit di atas bumi, ya langit-langit enggak membutuhkan bumi. Nah, itu cara berpikirnya. Kemudian muhitun bikulli syai'in fawqah, kata Abu Ja'far Tahawi. Allah meliputi segala sesuatu. Ya, dan dia di atas segala sesuatu itu. Baca kitab nomor 119. Ya. Di sini. Siapa? Nabil, ayo baca Nabil. ثم قال شارح رحمه الله محيط علمه بكل شيء وهو فوق مخلوقاته فعلمه محيط بكل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإحاطته بالأشياء علمه بها وإلا فالله عز وجل في جهة العلوم. Ya. Maqala Abu Ja'far At-Tahawi waqad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Maqala Syarih Hafizahullah, fa Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilman. Qala Allah 'azza wa jalla, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. فالله محيط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال شيخ أبو جعفر الطهوي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. Yeah. Muhitun bikulli syai'in wa fawqah. Ya. Kemudian kata Imam Abu Ja'far, Allah meliputi segala sesuatu. Wa fawqahu, dan dia di atas segala sesuatu itu. Ya. Baik. Muhitun ilmuhu bikulli syai' wa huwa fawqal makhluqat. Itu maksudnya Allah meliputi segala sesuatu. Allah di atas semua makhluk-makhluk. Fa ilmuhu muhitun bi kulli syai', maka ilmu Allah meliputi segala makhluk. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya enggak ada sesuatu, enggak ada bagi Allah sesuatu apapun yang samar, tersembunyi di langit, tidak pula di bumi ini. Ya. Iha wa ihatatuhu bil asya'i ilmuhu biha. Dan cakupan Allah terhadap segala sesuatu adalah ilmu Allah. Allah mengetahuinya. Ya. Bukan Allah yang berada di zatnya yang ada di segala sesuatu tadi. Wa illa fa Allahu azza wa jalla fi jihatil ulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas, berada di arah atas. Ya. Jadi cakupan Allah muhit terhadap segala sesuatu bukan cakupan zat. Tapi cakupannya adalah apa? Meliputinya Allah segala sesuatu bukan meliputi secara zat Allah, tapi meliputinya apa? Sifat. Itu apa? Ilmu. Nah, kemudian kata Syekh Abu Ja'far, waqad a'jaza 'anil ihatati khalqah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, a'jaza, telah membuat lemah. Ya. 'Anil ihatati khalqah. Dari makhluk untuk ihatah. untuk meliputi segala hal. Kata Imam Abu Ja'far, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang di hadapan maupun di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma. Ya, mereka pun tidak dapat meliputinya Allah dengan ilmu mereka. Ya, qala Allah azza wa jalla wala yuhituna bi syai' min ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ya. Dan mereka tidak mengetahui apa ya, apa yang ada, apa-apa ilmu dari Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, meliputi langit dan bumi. Ya. Allahu muhitun bi kulli syai'in ilma. Maka Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu dan apa, dan sehingga Allah ilmunya itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian wa qauluhu inna Allah takhadha Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya, ini Ahlussunnah berpendapat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil wa kallama Allah Musa taklima. Perbedaan khalil dengan ya, dengan mahbub jelas ya. Maksudnya yang dicintai masih ada musyarakah, kalau khalil enggak ada. Enggak ada musyarakah. Ya, dan Allah berbicara pada Musa dengan sebenar-benarnya imanan wa tasdiqan wa taslima. Ya, sebagai bentuk keimanan, pembenaran dan taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, baca dikit Nabil syarahnya. Maqala Syekh Shalih Al-Fauzan min aqidatil muslimina anna ar-rusula afdalul khalqi wa anna ar-rusula yatafadaluna fa hum ya'taqiduna anna Allah attakhadha Ibrahima khalilan. كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة هي أعلى الدرجة المحبة فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولكن الخلة لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم عالم مخلوق كل ما سوى الله عالم هكذا. Terus إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب من عقيدة المسلمين دي أدرى عقيدة المسلمين أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. Anna ar-rusula afdalul khalq, bahwa rasul adalah makhluk yang paling utama. Wa anna ar-rusul yatafadal, bahwasanya para rasul itu yatafadal bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Fahum ya'taqiduna anna Allah attakhadha Ibrahim khalila. Mereka meyakini Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil sebagaimana firman Allah, wa attakhadha Allahu Ibrahim khalila. Ya, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khullah, khalil. Wal khullah hiya a'lamu darajati al-mahabbah. Sedangkan khullah adalah derajat cinta yang paling tinggi. Ya, Allahu jalla wa ala yuhibbu ibadah. Allah mencintai hamba-hambanya al-mu'minin, al-muttaqin, al-muhsinin. Wa yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai orang bertaubat, orang-orang mencucikan diri. Walakinnal khullata, namun yang namanya khullah lam yahsul 'alaiha illa sanani minal 'alam. Namun yang namanya khullah khalil itu tidak ada pada makhluk kecuali dari dua jenis makhluk, yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam innallaha takhadani khalilan kama takhada Ibrahima khalila. Jadi yang namanya khalil Allah cuma dua, Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus lanjut di sini ya. Baca. Siapa? Faza, ayo Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu taala wa kallama Allah Musa taklima fafaddala ba'dahum an-nabiyyina 'ala ba'din wa in kanu kulluhum bil kulluhum kulluhum bil martabatil 'ulya. Karena kulluhum itu taukid, mana muakkadnya? Isim kanu, yaitu waw jamak. Nah, bukan kulluhum. Terus lakin Allah Azza wa Jalla faddala ba'dahum 'ala ba'din. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Fakullu nabiyyin yu'tihi Allah Azza wa Jalla tafdilan khassan bihi. Faddala Ibrahima wa Muhammadan 'alayhi as-salatu was-salamu bil khullati. وفضل موسى بأنه كلمه كلمه تكليما بدون واسطة الملك وسمع موسى وسمع موسى كلامه وسمع موسى كلامه وناداه سبحانه وناجاه والمنادي. طيب cukup cukup. Wa kallama Allahu Musa taklima. Lihat ke siapa, ke Bima. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa, faddala ba'dun nabiyyin 'ala ba'din. Allah mengutamakan sebagian nabi dibanding sebagian yang lain. Ya. Baik. Wa in kanu kulluhum bil martabatil 'ulya, walaupun mereka semua ada di martabah tingkatan yang tinggi, namun para nabi itu tidak dalam satu tingkatan yang sejajar. Lakin Allah azza jalla wa ala faddala ba'dahum 'ala ba'din, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan mereka di atas sebagian yang lain. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah. Ya, di antara para rasul itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah rasul-rasul itu kami lebihkan mereka sebagian di atas sebagian yang lain, ya. Dan di antara mereka ada yang berkata, Allah berkata langsung. Ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah dan Allah meninggikan mereka darajat, beberapa derajat. Nah, fakullu nabiyyin yu'tihi Allahu azza wa jalla tafdilan khasan bihi. Faqala Ibrahim wa Muhammadun alaihi salatu wassalam bil khullah. Ya. Fakullu nabiyyin, maka setiap nabi ya yu'tihi Allahu azza wa jalla tafsilan tafdilan wa khassan bihi, maka setiap nabi Allah memberikan ya pemberian khusus, ya pemberian khusus untuk mereka. Wa faddala Ibrahim wa Muhammadan alaihi ma'assalatu wassalam. Allah telah memberikan keutamaan pada Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim, ya ini bil khullah, dengan diberikan khullah, kekasih yang paling tinggi. Wa fassala Musa bi annahu kallama Allah, kallamahu takliman. Allah telah melebihkan pada Musa bahwa dia adalah orang makhluk yang berbicara kepada Allah, ya, di dunia ini wa biduni wasitatin, tanpa ada perantara al-malaki, tanpa ada perantara malaikat. Wa sami'a Musa kalamahu, dan Musa mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, nadahu subhanah wa najahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya, menyeruknya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimahullah ta'ala, wal munadatu sawtul murtafi'u wal munajatu sawtul khafiyu kullu hadha hasala li Musa alaihi salatu wassalamu. Nah, terus وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره. وقال تكليما للتأكيد حتى لا يقول أحد إن هذا مجاز، فلما أكده بالمصدر دل على أنه تكليم حقيقي من الله عز وجل، وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه إثبات الفضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره من النبيين في هذه الخصلة ولا يلزم إذا كان خصلح boleh juga خصلح ya terus ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق، بل هو أفضل من غيره من الأنبياء في هذه الخصلة. نعم بارك الله فيك. Ya. Allah menyeru wa najah. Ya. Allah ya, menyeru dengan suara keras. Wa najah menyeru dengan suara samar. Wal munadat yaitu nada yunadi menyeru sautul murtafi as-saut al-murtafi. Berarti suaranya kencang. Wal munajat as-sautul khafi suaranya samar. Al-hada, kullu hada hasala li Musa alaihissalam. Semua ini pernah terjadi pada Musa alaihissalam. Ya. Wa hadhihi fadilatun lam yahsul 'alaiha ghairuh. Keutamaan ini enggak ada yang bisa mendapatkan selain Musa alaihissalam. Qala takliman ay li ta'kid. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman fungsi taukid. Hatta la yaqula ahadun inna hada majaz. Supaya enggak ada yang mengatakan ini majaz. Falamma akadahu bil masdar na tatkala Allah mentaukidkan ya kallama yukallimu takliman dengan masdar takliman dalla ala annahu taklimun haqiqiyun min Allah azza wajalla, maka ini menunjukkan adalah pembicaraan Allah pembicaraan hakiki bi sautin wa harfin. Gimana coba tanpa huruf Al-Qur'an tanpa huruf, sementara Nabi mengatakan man qara harfan min kitabillah balahu Asyru'am Zaliha. Siapa yang mengatakan, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia mendapatkan 10 pahala. La akul alif lamin harfun. Tidak aku katakan alif lamin adalah satu huruf, namun alif harfun, walamun harfun, mim harfun. Nah, Nabi itu berarti gimana Asy'ari? Bingung tuh orang Asy'ari. Baik. Wa hadha fi isyaratul isbatul kalam lillahi azza wajalla. Di sini juga terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah, wa fihi isbatul fadilati li Musa. Ini juga keutamaan Musa alaihissalam. Ya. Maizatun khasatun ayakuna afdala min ghairihi 'alal itlaqi. Ya. Itu apa namanya? Maizatun khasatun. Ya. Apa? Ada maizah. Perbedaan maizah itu perbedaannya. Ciri khas yang khusus. Ya. Ayakuna afdala min ghairihi 'alal itlaq. Supaya ada penetapan yang ciri khas yang khusus ya, sehingga dia menjadi lebih utama daripada yang lainnya secara mutlak. Bal huwa afdalu min ghairihi minal anbiya fi hadhihi al-khislah. Ya. Oh ini mah bukan begitu memahaminya. Apa namanya? Wa fihi la yalz udah ya benar ya analogi tadi itu sudah tepat. Sudah dibaca semua belum, Pak Zak? Bima sudah dibaca semua belum? Mana lagi tadi? Falam ma'akada bil masdar, udah ini. Wala yalzamu. Wala yalzamu idza kana indahu nabiyyin inda nabiyyin minal anbiya maizatun khasatun ayakuna afdala min ghairihi ala al-itlaq. Dan enggak mesti. Ya. Tidak harus sebagai nabi yang lebih utama secara mutlak apa adanya suatu keutamaan yang ada pada nabi tertentu, tidak mengharuskan nabi tadi yang punya keutamaan menjadi nabi yang lebih utama secara mutlak dibanding nabi yang lainnya. Ya enggak, Nabi Musa punya keutamaan, Allah berbicara padanya di dunia. Terus menjadikan Nabi Musa lebih unggul daripada Nabi sallallahu enggak. Baik. Bal huwa afdalu min ghairihi minal anbiya fi hadhihi khislah. Ya, namun dia hanya lebih unggul daripada nabi yang lainnya dalam perkara ini aja. Ya, baik, cukup ya. Kesiangan untuk subhanallah, saudara.